Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Thumma amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa akharal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdasatuha, fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyakum jami'an minan nar. Ikhwani wa akhwati fi din, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kitanya dengan taubat. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, i'lam, kata beliau, ketahuilah anna dhunuba hijabun anil mahbub. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya yang namanya adzunub, dosa-dosa, ini akan menjadi hijab penghalang antara hamba dengan Allah yang dicintainya. Ini diantara bahayanya adzunub, diantara bahayanya perbuatan dosa, kemaksiatan akan menjadi hijab penghalang antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wal insirafu amma yab'adu anil mahbub wajib. Dan menjauhkan dari hal-hal yang bisa menghalangi antara seorang hamba dengan yang dia cintai, yaitu dengan Allah, ini adalah hukumnya wajib. Ini di antara bahaya adzunub wal ma'asi, dosa dan kemaksiatan akan menjadi penghalang al-hijab, penghalang bainal abdi wa rabbihi, antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus benar-benar hati-hati dan waspada dari adzunub, dari perbuatan-perbuatan dosa, waspada hati-hati dari kemaksiatan. Ini diantara bahayanya, akan menjadi hijab penghalang antara seorang hamba dengan yang dia cintai. Tentunya seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, dia itu sangat-sangat mencintai Allah. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan mereka orang-orang yang beriman sangat-sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai adzunub wal ma'asi, dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, menjadi penghalang antara diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga diantara bahaya perbuatan al-ma'asi, perbuatan maksiat, adalah sebab munculnya masaib, munculnya musibah-musibah. Itu sebabnya adalah adz-dzunub wal ma'asi. Sebab munculnya al-masaib, musibah-musibah yang kita melihatnya atau merasakannya, ketahuilah itu sebabnya adalah adz-dzunub wal ma'asi. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam ayatnya, di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nahl 113, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَذَرَبَاللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً قَانَتْ أَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ وَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah telah memberikan permisalan suatu negeri yang tadinya aman dan tenang, tentram. Allah memberikan rezeki kepada negeri tersebut yang dengan rezeki yang melimpah ruah. Mingkuli makan dari berbagai macam penjuru, keluar rezekinya. Fakafarat bi'an'umillah. Setelah itu penduduk negeri tadi dia mengkufuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Dia kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Bisa jadi bentuk kekufuran tersebut, barakallahu fikum, dengan dia menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah. Ada mutaqarrub ilaih, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Bermaksiat kepada Allah, ini bentuk mengkufuri nikmat. Coba kita lihat apa akibatnya tatkala suatu penduduk negeri bermaksiat kepada Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju', Allah timpakan kepada mereka bencana kelaparan, wal khauf, bencana ketakutan, dengan sebab apa yang telah mereka lakukan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara bahayanya perbuatan ma'asi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang keadaan kita semua, bahwasanya yang namanya manusia itu senantiasa melakukan kesalahan, melakukan dosa, baik di malam hari maupun di siang hari. Sebagaimana dalam hadisnya Abu Dzar, hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu senantiasa melakukan kesalahan, baik di malam hari maupun di siang hari. Ini keadaan kita semua, senantiasa melakukan kesalahan, baik di malam hari maupun di siang hari. Fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah, maka mintalah kalian ampunan kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kapan ini? Tatkala seorang hamba mau bertobat dengan taubat yang benar. Tatkala seorang hamba dia mau bertobat dengan taubatan nasuha. Barakallahu fikum. Maka dari sini pentingnya seorang hamba memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata al-imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa innama yatimu dhalika bil ilmi wal nadami wal azm. Maka sesungguhnya yang demikian itu akan sempurna, taubat seorang hamba akan sempurna itu tatkala taubat dibarengi dengan ilmu. Taubat yang dibarengi dengan an-nadam, penyesalan atas apa yang telah mereka lakukan. Taubat yang dibarengi dengan al-azm, keinginan yang kuat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Ini yang namanya taubat. Yang pertama dia harus didahului dengan ilmu, sehingga taubatnya itu benar-benar taubatan yang nasuha atas dasar ilmu yang datang minal kitabi was sunnah, yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu para ulama menyebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum dia berbicara dan beramal. Sebelum seorang itu berbicara dan sebelum seorang itu beramal, maka yang harus didahulukan adalah al-ilmu. Ilmu. Begitu juga tatkala seorang mau bertaubat kepada Allah, yang didahulukan adalah ya al-ilmu ya, tentang bagaimana taubat yang benar, taubat yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fa innahu mata lam ya'lam anna dhunuba asbabul bu'di anil mahbub lam yandam ala dhunub. Maka sesungguhnya kapan seorang dia tidak mengetahui, tidak mengilmui bahwasanya dosa itu sebab yang menjauhkan seorang hamba dengan yang dia cintai, itu dengan Allah. Orang yang dia tidak mengetahui ternyata dosa itu sebab penghalang antara seorang hamba dengan Allah, maka yang seperti ini menjadikan seorang itu tidak menyesal atas dosa yang telah mereka lakukan. Ini kalau orang tidak mengerti bahwasanya dzunub adalah sebab seorang itu terhalang dari yang dia cintai, yaitu Allah, maka menjadikan seorang itu tidak menyesal tatkala melakukan perbuatan dosa, menganggapnya itu hal biasa. Barakallahu fik. Kenapa dia menganggap dosa itu sebagai hal biasa? Dikarenakan dia tidak tahu, tidak mengerti kalau ternyata dosa di sana itu memberikan pengaruh-pengaruh yang sangat jelek, di antaranya menjadi penghalang antara hamba dengan Allah, munculnya masaib, berbagai macam musibah-musibah. Barakallahu fikum. Walam yatawajja bisababi sulukihi tariqul bu'di. Dan dia tidak merasa sakit atau merasa salah tatkala menempuh jalan yang menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak merasa salah, maka yang seperti ini tidak menjadikan dia itu kembali untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ilmu di dalam bertaubat merupakan perkara-perkara yang sangat penting, perkara-perkara yang sangat dibutuhkan, yaitu al-ilmu qablal qawli wal amal, ilmu sebelum dia berbicara dan sebelum dia beramal. Kemudian Syekh rahimahullah membawakan beberapa al-adillah, dalil-dalil yang memerintahkan supaya kita bertaubat kepada Allah. Di antaranya di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, Allah menyatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu, dan bertaubatlah kalian kepada Allah secara menyeluruh wahai orang-orang yang beriman. La'alakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Ini diantara faedahnya seorang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar, menjadikan seorang itu mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan di dunia maupun keberuntungan di akhirat. Ini tatkala seorang itu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, menjadi sebab seorang itu muflih, orang yang beruntung. Juga disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah subhanahu wa ta'ala kembali memanggil orang-orang yang beriman. Kembali mengingatkan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dengan taubat yang sebenar-benarnya, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, Allah perintahkan orang-orang yang beriman supaya bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Di dalam surat Al-Baqarah 222, di situ juga Allah memerintahkan, mendorong supaya kita menjadi orang-orang yang tawabun, yang banyak bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya, jiwanya. Barakallahu fikum. Ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang pentingnya seorang hamba bertaubat dan banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil dari hadis, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nasu tubu ila rabbikum fa inni atubu ila Allahi fil yaumi mi'ata marrah. Ya ayuhan nasu, wahai segenap manusia, tubu ila rabbikum, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian. Tubu ila rabbikum, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian, kata Allah. Fa ini atubu ila Allah, maka sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah, fil yaum, dalam satu hari, mi'ata marrah, dalam satu hari bertaubat kepada Allah 100 kali. Ini taubat yang dilakukan oleh Nabi dalam keadaan barakallahu fikum, Nabi itu telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Barakallahu fikum. bertaubat kepada Allah fil yaum mi'ata marrah, 100 kali. Dalil yang berikutnya hadis yang disebutkan di dalam Sahihain dari hadisnya Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lallahu asaddu farhan bitaubati abdihil mu'min min rajulin fi ardi dawiyah muhlikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala asaddu farhan, sangat-sangat bergembira dengan taubatnya seorang mukmin. Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat bergembira, sangat-sangat senang dengan taubatnya seorang mukmin. Dengan taubatnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan seorang yang dia berada di tanah yang tandus, padang pasir, muhlikah yang membinasakan, yang jauh dari perkampungan, jauh dari tempat air, dan seterusnya. Padang pasir yang membinasakan. Dikisahkan orang ini ma'ahu rahilatuhu, dia melewati padang pasir tersebut dengan kendaraannya. Alaiha, di atas kendaraan tersebut ada ta'amuhu wa syarabuhu, ada makanannya dan juga ada minumannya. Di atas kendaraan tersebut. Fanama, tiba-tiba orang tersebut karena mungkin perjalanan yang jauh capek tertidur. Wastaiqadha wa qad dhahaba, dan tatkala bangun dari tidurnya, sungguh kendaraan tersebut telah menghilang pergi. Yang tadinya tidur di sampingnya, begitu terbangun dari tidurnya, kendaraannya zahabat, setelah pergi. Iya. Fatolabaha hatta adrakahul atas. Maka orang tersebut pun berusaha mencari-mencari kendaraan tersebut. Yang di atas kendaraan tadi ada bekalnya. Sampai dia merasakan haus yang luar biasa. Di tengah padang pasir. Gak ada apa? Mata air gak ada. Barakallahu fik. Sehingga dia jalan terus menerus sampai mencari hewan kendaraan tersebut. Sampai dia mendapatkan haus yang luar biasa. Sumaqal, kemudian orang tersebut mengatakan, arji'u ila makani alladhi kuntu fihi, saya akan kembali ke tempat tadi. Ya. Saya akan kembali ke tempat tadi yang dia tertidur di situ. Iya. Wa ana muhatta amut, dan saya akan tidur di tempat tersebut sampai saya mati. Wa wada'a ra'sahu 'ala sa'idihi liyamut, maka dia pun membaringkan kepalanya dan setelah itu dia menunggu kematian. Karena enggak ada harapan lagi di tengah padang pasir. Ya. Enggak ada makanan, enggak ada minuman, seorang diri. Sedangkan haus sudah luar biasa yang dia rasakan. Antum bisa bayangkan haus yang luar biasa. Di tengah padang pasir, di tengah padang pasir. Naam. Sehingga dia hanya pasrah kepada Allah, menunggu al-maut, menunggu kematian menjemputnya. Wastaiqadha wa indahu rahilatuhu, dan tatkala terbangun, tiba-tiba kendaraannya itu sudah balik di sampingnya. Alaiha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuhu, dan di atas kendaraan tersebut masih utuh perbekalannya, makanannya, minumannya masih utuh. Coba bayangkan, tentunya orang ini sangat bahagia, sangat senang. kehilangan kendaraan di tengah padang pasir, dicari-cari enggak ada, padahal di atas kendaraan tersebut ada bekal makanan dan minuman. Setelah dicari-cari enggak ada, dia pun akhirnya pasrah. Yang tadhirul maut, menunggu datangnya kematian, ya. Dalam kondisi yang haus luar biasa, tiba-tiba kendaraannya sudah kembali dengan bekal yang masih utuh. Tentunya dia sangat senang. Wah, sudah hampir mati, tiba-tiba datang kembali kendaraannya. Tentunya sekali lagi barakallahu fikum, dia sangat senang. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fallahu asaddu farhan bitaubatil abdil mu'min min hadza birahilatihi. Maka Allah itu asadu farhan, sangat-sangat bergembira, sangat-sangat senang dengan taubatnya seorang hamba yang mukmin dibandingkan orang tadi yang kehilangan kendaraannya. Dibandingkan orang tadi yang kehilangan kendaraannya. Barakallahu fikum. Ini taubat kepada Allah. Perlu diketahui Allah itu sangat berbahagia, sangat senang dengan taubatnya seorang hamba. Yang dia lakukan lillah, yang dia lakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ahadithu fi hadza katsir, dan hadis-hadis yang semisal dengan ini yang memerintahkan untuk bertaubat sangat-sangatlah banyak. Dan juga para ulama telah bersepakat tentang wajibnya bertaubat. Iya. Kenapa wajib bertaubat? Li'anna dzunuba muhlikatun mub'idatun anillah. Dikarenakan yang namanya adzunub, perbuatan dosa kemaksiatan, ini muhlikah, akan membinasakan dan akan menjauhkan seorang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dosa barakallahu fik, akan membinasakan dan menjauhkan seorang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang mukmin wajibul harab minhu, dan wajib seorang mukmin itu lari menyelamatkan diri, ya. Lari menyelamatkan diri dari dosa dan kemaksiatan tersebut. Sehingga Syekh menjelaskan di sini setelah menerangkan kepada kita begitu pentingnya seorang bertobat kepada Allah. Wa taubatu wajibatun, dan yang namanya tobat itu adalah wajib. Ala dawam, dan tobat itu hendaknya dilakukan terus menerus. Terus-menerus, ini yang namanya taubat. Ya, bukan taubat itu putus, taubat besok tidak lagi, bukan seperti itu. Tapi taubat itu ala dawam, dilakukan secara terus-menerus. Kenapa demikian? Seorang itu diperintahkan untuk terus bertaubat kepada Allah. Kata beliau, fa innal insana la yakhlu an ma'siyah. Maka sesungguhnya yang namanya insan, manusia itu tidak bisa lepas dari kemaksiatan. Ini yang namanya manusia. Kita semua la yakhlu, tidak akan lepas dari kemaksiatan. Iya. Pasti melakukan kemaksiatan. Sehingga law khala an ma'siyatin bil jawarih lam yakhul anil hammi bidzanbi biqalbihi. Maka tatkala seorang dia bisa menjaga dirinya, amalan-amalan anggota badan dari kemaksiatan, sehingga yang zahir tidak terjatuh ke dalam dosa, matanya dijaga sehingga tidak bermaksiat, lisannya dijaga, telinganya dijaga, matanya dijaga, kakinya semua dijaga, sehingga dia tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan yang bentuknya jawarih, amalan anggota badan. maka kalau dia bisa selamat dari yang pertama tadi, belum tentu dia bisa selamat dari yang kedua, yaitu dosa yang ditimbulkan dari hati. Ya. Dosa yang ditimbulkan dengan hati, belum tentu dia selamat. Ya. Mungkin dohirnya dia bisa selamat, lisannya dijaga, tangannya dijaga, tapi belum tentu akan muncul dosa dari dalam hatinya, karena munculnya keinginan-keinginan ya, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in khala an dzalik, apabila selamat hatinya dari kemaksiatan, ya, selamat kosong hatinya dari kemaksiatan, maka dia tidak selamat dari bisikan-bisikan syaitan. Ya, kalau dia zahirnya bisa menjaga, hatinya bisa menjaga, tapi belum tentu dia bisa selamat dari bisikan-bisikan syaitan. Iya. Dari bisikan-bisikan syaitan yang menjadikan seorang itu lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di sini intinya seorang hamba itu jangan merasa aman dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena tatkala dia sudah bisa menjaga anggota badannya, belum tentu hatinya. Kalau hatinya bisa dijaga, belum tentu dia selamat dari bisikan-bisikan syaitan yang menjauhkan dari zikir kepada Allah. Barakallahu fikum. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa astaghfirullah fil yaumi wa laila sab'ina marrah. Saya itu, kata Nabi, beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam 70 kali. Iya. Nabi banyak beristighfar, banyak minta ampun kepada Allah, sehingga setelah itu menjadi hamba Allah yang mulia, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dialah Allah yang telah mengampuni dosa-dosamu, dari dosa yang telah lewat maupun dosa yang akan datang, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Apa sebabnya? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak beristighfar, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan satu hari satu malam 70 marah, 70 kali. Barakallahu fikum. Maka dari sini hadis-hadis yang seperti ini mendorong kita supaya kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus sadar kalau kita itu banyak yang melakukan adzunub wal ma'asi, banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Segeralah bertaubat. Allah akan menerima taubat seorang hamba tatkala taubat tersebut dengan taubat yang benar dibarengi dengan ilmu dan keikhlasan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah itu akan menerima taubat seorang hamba selagi hamba tersebut nyawanya belum sampai kerongkongan. Akan diterima taubat seorang hamba malam yugharghir. Barakallahu fikum. Ini hadis-hadis, ayat-ayat dan penjelasan dari beliau yang mendorong kepada kita untuk banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah dan jangan menganggap ringan yang namanya adzunub wal ma'asi. Jangan sekali-kali menganggap kecil yang namanya perbuatan dosa. Sekali lagi, dosa itu sebagai penghalang antara seorang hamba dengan Allah, dan munculnya berbagai macam al-masaib, musibah-musibah, musibah yang besar maupun musibah yang kecil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Syekh menjelaskan faslun fi bayani aqsamidz-dzunub. Penjelasan tentang macam-macam dosa. Penjelasan terkait tentang macam-macam dosa. Yang pertama, ahaduhuma sifatu rububiyah. Dosa disebabkan karena dia menyandang sifat rububiyah. Iya. Apa itu sifat rububiyah? Seperti al-kibru, kesombongan. Ya. Ini yang seharusnya disandang oleh Allah. Makhluk adalah hamba yang lemah, yang dhaif, yang penuh dengan kekurangan. Jangan menyandang dengan sandangan yang itu dimiliki oleh Allah. Al-kibru, kesombongan. Adapun bagi Allah itu sifat yang mulia. Sehingga Allah menyatakan al-kibriya uridai, kesombongan itu adalah selendangku. Demikianlah yang dinyatakan oleh Allah. Ya. Maka dari model dosa yang pertama ini akan muncul padanya sifat al-kibru wal-fakhru, sifat sombong. Ya. Akan muncul sikap sombong. Dosa ini al-kibru, sombong, kesombongan, ini suatu dosa. Kemudian yang kedua akan muncul sikap hubbul madhi wa thana, suka untuk dipuji. Ya. Suka untuk dipuji. Hubbul madhi wa thana, suka untuk dipuji. Ya. Dan setelah itu dia akan talabul isti'la, mencari, ingin menjadi orang yang paling atas, dihormati, dan seterusnya. Ini jenis dosa yang pertama yang munculnya karena hatinya berpenyakit menyandang ar-rububiyah. Ya. Yang mana rububiyah seperti ini milik Allah. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, bentuk dosa yang kedua adalah sifatus syaitaniyah. Karena ada pada diri seorang sifat-sifat syaitan. Minha yatasya'abu al-hasad. Di antaranya adalah muncul sikap al-hasad. Ya, dengki kepada yang lainnya. Melihat kenikmatan yang didapatkan pada saudaranya, muncul hasad, tidak senang, sehingga yatamanna bizawalihi, dia berangan-angan supaya kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Iya. Ini tatkala muncul sifat syaitaniyah pada diri seorang hamba, akan muncul al-hasad, wal-bagha, wal-hiyal, wal-khida, wal-makri. Akan memuncul padanya sifat melampaui batas, tipu daya, dan membikir makar. Akan muncul demikian. Ya. Akan muncul sifat yang demikian. Wal-ghos, wal-nifak, wal-amri bil-fasadi, wa-nahwi dhalik. Akan muncul al-ghos, penipuan. An-nifaq, muncul penyakit an-nifaq. wal amru bil fasad, dan mengajak kepada kerusakan-kerusakan, wa nahwu dzalik, dan yang semisal dengan itu. Ya. Ini sifat yang kedua. Bahwasanya atau jenis dosa yang kedua karena muncul sifat-sifat syaitaniyah. Muncul sifat-sifat asyaitaniyah. Yang berikutnya atsalits as-sifatul bahimah. Dosa yang disebabkan munculnya karena orang tersebut memiliki sifat-sifat bahimah. Sifat-sifat hewan. Ya. Sehingga apa muncul padanya asyarru wal hirsu ala qada'i sahwatil batni wal fardi. Akan muncul dari orang tersebut kejelekan-kejelekan. Ini tatkala apa? Orang tersebut sudah mengikuti model-modelnya binatang. Akan muncul dari orang tersebut berbagai macam syar, berbagai macam kejelekan-kejelekan, dan sangat-sangat bersemangat untuk mengikuti syahwatnya. Baik syahwat yang kaitannya dengan perut, maupun syahwat yang kaitannya dengan kemaluan. Ya. Sehingga apa yang muncul setelah itu, kalau orang itu sudah mengikuti syahwat perut dan syahwat kemaluan, maka akan muncul az-zina, perzinaan, wal-liwat, homoseks, wasarokoh, dan pencurian. Ini kalau kehidupan seorang sudah mengikuti jalannya bahaim, hewan-hewan. Muncul berbagai macam kejelekan dan semangat untuk melakukan, memenuhi keinginan syahwat perutnya dan syahwat kemaluannya. Nah, kalau seorang mengikuti syahwat kemaluannya, dia akan terjatuh ke dalam perbuatan az-zina, terjatuh ke dalam perbuatan liwat. Tatkala dia mengikuti syahwat yang kaitannya dengan perut, akan muncul padanya as-sarakah, pencurian-pencurian, perampokan-perampokan. Inilah bentuk dosa yang ketiga, karena pada diri seorang itu memiliki sifat-sifat bahaim, hewan. Ar-rabi'ah yang keempat, as-sifatu sab'iyah. Yaitu apa muncul pada orang tersebut sifat-sifat binatang buas. Sehingga akan muncul padanya al-ghadab wal-haqad, dendam. Ya, seperti itu. Kemudian muncul padanya al-qatl wal-dharbu wa-akhdul mal. Muncul pembunuhan, muncul barakallahu fikum perampasan-perampasan harta. Kok bisa seperti ini? Ya, dikarenakan orang tadi dia mengikuti sifat-sifatnya binatang buas. Dia akan muncul berbagai macam kejelekan-kejelekan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Ini sebab munculnya dosa-dosa. Atau di dalam pembagian dosa ada empat. Yang pertama tadi karena muncul padanya sifat ar-rububiyah. Pada orang tersebut. Merasa orang paling atas dan seterusnya. Sehingga muncul setelah itu al-kibru, kesombongan, suka untuk dipuji dan seterusnya. Yang kedua karena mengikuti sifat-sifat syaitaniyah. Sehingga muncul setelah itu sifat hasad, ya, dengki, melampaui batas, penipuan dan seterusnya. Dan yang ketiga karena orang tersebut mengikuti sifat-sifatnya bahimah, binatang. Sehingga dia hanya mengikuti urusan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Syahwat perut akan menyeret ke dalam pencurian dan seterusnya. Kemaluan juga akan menyeret ke dalam perbuatan zina. Dan yang keempat karena dia menyandang memiliki sifat-sifat seperti binatang buas. Sehingga setelah itu akan muncul amarah, sukanya marah, melampaui batas dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan adz-dzunub, kata Syekh, i'lam anna adz-dzunuba tanqasimu ila shagha'ir wa kaba'ir. Ketahuilah bahwasanya yang namanya adz-dzunub, dosa-dosa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama shagha'ir, dosa-dosa yang kecil. Yang kedua al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Ini adz-dzunub terbagi menjadi dua. Iya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengingatkan di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini merupakan dosa besar. Kata Nabi SAW, ijtanibus sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang akan membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa mahun. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasul tujuh perkara yang membinasakan? Yang pertama adalah asyirku billah, syirik besar. Ini dosa yang terbesar. Asyirku billah, menyekutukan Allah, membuat tandingan di dalam beribadah. Yang kedua adalah as-sihru, yang kedua adalah sihir. Karena sihir ini juga istikhdamu syayatin wal jin, menggunakan bantuan minta tolong kepada setan-setan dan jin. Iya. Yang berikutnya adalah waqatlu nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Jiwa seorang mukmin itu haram untuk ditumpahkan kecuali dengan cara yang benar. Contohnya seorang mukmin dia membunuh saudaranya, balasannya qisas, dibunuh pula. Atau melakukan az-zina setelah dia nikah yang benar, boleh diperintahkan untuk dirajam, dilempari dengan batu sampai dia mati. Kemudian yang berikutnya, tujuh perkara yang binasakan adalah wa aklu riba, memakan barang riba. Wa aklu malil yatim, memakan hartanya orang yatim. Wa tawali yaumal zakhf, yaitu berpaling lari di hari peperangan. Wa qadhful muhsanati al-mu'minat al-ghafilat, menuduh seorang mukmin yang menjaga kehormatannya, seorang mukminah yang menjaga kehormatannya, dia tuduh dengan seorang yang ghafilat, yang tidak menjaga, yang berzina dan seterusnya. Ini di antara contoh-contoh dosa besar atau hadis yang menyebutkan tentang dzunubul kabair, dosa-dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari adz-dzunub wal ma'asi dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.